Okay. Sesi terakhir untuk Hafiz Break, Mitra Bisnis. Tahun 2011 nanti Anda bisa ikuti Hafiz Break pada hari Rabu ya. Jadi kalau biasanya hari Kamis, 2011 kita berpindah ke hari Rabu, jamnya sama, jam 5 sampai jam 6 sore. Sampaikan pada teman-teman Anda yang biasa nongkrong bareng Bang Kavi, Hafiz Break 2011 hadir hari Rabu jam 5 sampai jam 6 sore. Oke, kita masih bicara mengenai bagaimana memperbesar hoki. Tadi kan Abang Kapi sudah sangat clear menjelaskan ada beberapa poin yang mesti kita perhatikan untuk memperbesar probabilitas, kemungkinan, dan peluang untuk kita bisa mendapatkan hoki tersebut. Tadi ada open-minded, ya, be positif, kemudian jangan berpikir atau berharap rezeki nomplok itu akan datang, karena sebetulnya sukses besar adalah akumulasi dari sukses-sukses kecil yang terjadi setiap hari, ya. Terus yang berikutnya adalah setiap lompatan besar itu pun juga mesti dimulai dengan satu langkah. Langkah. Oke, ini sangat dalam sekali sebetulnya artinya, ya. Oke, kita ke SMS dulu ya Bang, sebelum kita lanjut lagi. Ada dari Bandung. Sore Bang Kavi, orang miskin yang sering masuk reality show, juga pemikir dan open mind terhadap hal baru, mereka juga pekerja keras, tapi kok gitu-gitu aja ya Bang? Menurut Abang, sebetulnya gimana sih caranya biar hokinya bisa gede? Ya kan, nah ini kan menarik sekali gini ya. Dia bilang, dia teman kita ini Bobby, ya, ini seringkali masuk reality show, pemikir, open minded gitu loh, ya, pekerja keras. Tapi kenapa nasibnya gitu-gitu aja gitu loh? Padahal dia sering juga masuk reality show. Tapi Anda lihat nggak kata-katanya diawali? Mat sore Bang, orang miskin. Dia menyebut dirinya miskin. Jadi Anda lihat nggak dia dari semua usaha dan pekerjaan yang sudah dilakukan itu, effort yang sudah dilakukan itu, dia telah memvonis dirinya tetap aja miskin. Jadi Anda bisa lihat di sini terjadi sesuatu yang kontradiktif gitu loh. Walaupun dia merasa bahwa dia bekerja keras, dia ini segala macam, tapi dia menyebut dirinya orang miskin gitu loh. Dia nggak akan bisa keluar dari kemiskinan itu. Yang diharapkan adalah bahwa seringkali orang menuntut dan bilang, wah ini gue udah begini-gini, kok gue kagak dapet-dapet juga gitu loh. Berarti kan ada sesuatu yang salah gitu loh. Iya nggak? Iya dong, karena dia berpikir, gue udah kerja keras, gue udah gini, gue udah gitu, gue udah gini. Tapi nasib gue kagak berubah-berubah juga. Berarti dari something wrong. Dari something wrong. Atau mungkin tidak berubah menurut siapa? Karena kan seringkali parameternya gak berbeda. Agak gak enak kalau bilang, saya orang kaya, gak enak toh Bang? Iya, tapi kan tidak harus mengatakan saya orang miskin. Jadi? Jadi bisa aja bilang, Bang, saya sudah melakukan ini, tapi saya pengen lebih lagi. Okay. Yang kan tantangannya kan adalah how Anda harus ini. Nah, jurus yang berikutnya itu adalah dalam proses Anda open minded, berpikiran positif, dan kemudian Anda mampu menggunakan hoki-hoki kecil sebagai batu loncatan untuk menghadapi yang besar. Yang berikutnya itu adalah reinventing your life. Okay. Nah, dalam hal reinventing your life gitu, banyak orang yang tidak bisa atau tidak berani melakukan reinventing your life. Kenapa? Ya, mungkin mereka berpikir resiko. Gamblingnya terlalu besar gitu loh. Tapi misalnya ya, salah satu tokoh wanita ya, yang menurut saya cukup berhasil dalam melakukan reinventing her life gitu loh ya. Menurut saya adalah, misalnya contoh lah, kita bilang Oki Asukawati. Okay. Ya, dari seorang model, kemudian menjadi seorang politician. Yeah. Walaupun di dalam perjalanannya itu tidak selalu mulus gitu loh, ada naik turunnya. Demikian juga misalnya dengan Rati Sang. Dia juga seorang model gitu loh, tapi sekarang dia menjadi seorang penceramah, pendakwah, dan seterusnya gitu loh. Anda lihat nggak bahwa orang tuh berhasil melakukan reinventing their life? Gitu. Okay? Nah, seringkali yang terjadi adalah kita tidak akan bisa merubah nasib kita kalau kita tidak merubahnya. Tapi kita bersikap pasif. Jadi kalau menurut saya, ya Bobby mungkin harus proaktif. di tahun 2011 kalau dia ingin merubah ininya. Jangan hanya menunggu. Jadi walaupun despite Anda sudah mengatakan saya sudah melakukan ini itu kok nasib saya enggak berubah gitu loh. Tapi mungkin karena sikap Anda semuanya pasif. Tidak aktif, tidak proaktif gitu. Iya. Dan yang penting juga mungkin labilisasi terhadap diri kita sendiri tadi itu ya. Jadi Anda harus berani dan bisa reinventing your life. Okay. Satu lagi, Mas. Satu menit. Satu menit, satu lagi ini menarik. Pak Iwan nanya nih, kenapa pindah hari Rabu? Apakah ada hubungannya dengan Hoki Bang Gavi nih? 2011 hokinya di hari Rabu. Kalau hari Kamis, hari Kamis, malam Jumat. Mesti sowan maksudnya. Oke, mitra bisnis, sayang sekali waktu kita sudah sangat tidak memungkinkan. SMS banyak sekali masuk, terima kasih banyak pastinya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sore hari ini menjadi inspirasi bagi Anda semua. Ini ada keywords yang mesti kita pelajari dari Bang Kavi dong. Terakhir nih ngomongnya nih. Ini terakhir 2010 ya di kau siaran? Nggak tahu. Maunya udah mau liburan luar negeri aja. Kayaknya masih ada 2 minggu lagi. Oke, sok atuh bang. Iya, jadi kalau apa yang ingin saya titipkan adalah kita harus mampu mengubah nasib kita sendiri gitu loh. Hanya dengan cara itu, karena nasib kita, hoki kita lah, hoki kita itu di tahun 2011 itu tidak akan dirubah oleh orang lain gitu loh. Jadi kita harus kita sendiri yang mengubah hoki kita. Caranya gimana? Ya tadi, open minded, berani mengambil resiko gitu loh. Bersikap positif gitu loh. Dan menggunakan, jangan mengharap yang besar-besar gitu loh. Yang kecil-kecil juga berguna. Oke, baik. Bang Kavi, terima kasih banyak ya sore hari ini. Tentu ini sangat membantu sekali. Anda mitra bisnis, tadi kita janji 3 partisipan mendapatkan t-shirt Coffee Break dan buku Biang Penasaran. Kita sudah acak secara random. Maka selamat untuk Ibu Yohana, Ibu Yohana. Kemudian mana Bang? Pak Wicaksono ya, Bapak Wicaksono. Satu lagi Bapak Anto di Semarang. Terima kasih banyak untuk partisipasi Anda. 2010 masih hari Kamis ya. Jadi minggu depan kita ketemu lagi hari Kamis. Sementara 2011 baru Bang Kavi pindah ke hari Rabu jam 5 sampai 6 sore. Nina Amelia, sukses untuk Anda. Itulah tadi Kavi's Break bersama si Biang Penasaran, Kavi Kurnia. Sampai jumpa.